Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus senantiasa memberikan limpahan nikmat kepada kita. Dan yang paling besarnya dan paling utamanya adalah nikmat iman dan Islam. Selain itu adalah nikmat kesehatan serta kesempatan yang tentunya dengan nikmat-nikmat Allah jualah, sehingga kita bisa menambah amal ibadah, amal saleh, termasuk semoga bagian dari amal ibadah dan amal saleh adalah kita bermajlis ilmu, talabul ilmi. Maka sudah semestinya bagi kita untuk senantiasa mengharap pahala dari Allah, ikhlas semata karena Allah, dan dalam rangka raf'ul jahl an anfusina, kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri-diri kita. Karena sebab kebodohan, ketidaktahuan akan bimbingan agama, syariat, petunjuk yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan terjatuh dalam perkara-perkara jahiliyah, perkara-perkara yang menyelisihi apa yang menjadi syariat, tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Allah subhanahu wa taala. Sehingga banyak dari kalangan manusia dengan sebab kebodohan mereka ternoda dalam akidah dan tauhidnya, terjatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan, dan itu adalah termasuk perkara jahiliyah. Disebabkan tidak mengerti akan petunjuk bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal pelaksanaan ibadah, tidak sedikit dari kalangan manusia, dari kalangan kaum muslimin, terjatuh dalam tata cara pelaksanaan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkara itu adalah termasuk syarrul umur, sejelek-jelek perkara, yakni muhdatsatuha, perkara yang diada-adakan dalam pelaksanaan ibadah. Bahkan dalam perkara-perkara agama secara umum tidak sedikit perkara itu adalah nyata-nyata tidak ada tuntunan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak ada contoh tauladan dari Nabi dan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Diada-adakan oleh orang-orang belakangan. Kemudian diatasnamakan bagian dari agama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentahdir memperingatkan umat iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian. Jauhi oleh kalian muhdatsatil umur, perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah, kalau kemudian diamalkan, diyakini sebagai bagian dari agama, bagian dari ibadah, padahal itu tidak ada tuntunan, maka terkenalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal satu amalan yang tidak berdasar dari tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah tertolak. Yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika membawakan hadis ini, beliau memberikan makna ay batilun wa mardudun. Amalannya batil, rusak, keliru, dan mardud, tertolak, tidak akan menjadi amalan yang makbul, tidak menjadi amalan yang diterima di sisi Allah. Betapa merugi orang yang demikian. Karena orang yang demikian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menyangka mengira sudah melakukan sebaik-baik amalan, ternyata dengan amalannya itu justru menjadi ahsarina a'mala. Orang-orang yang paling merugi dengan amalannya. Yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Kahfi, kul hal nunabbi'ukum bi ahsarina a'mala alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami beritahukan kepada kalian bi ahsarina a'mala, orang-orang yang paling merugi amalannya. Alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang menyimpang, yang tersesat. Sa'yuhum, perbuatan mereka, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, padahal mereka mengira, menyangka dirinya telah berbuat dengan sebaik-baik perbuatan. Demikian orang yang mereka melakukan amalan mengatasnamakan agama, padahal itu tidak ada tuntunan, tidak ada syariat, contoh tauladan dari Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, merasa mereka benar, merasa mereka berbuat sebaik-baik perbuatan, merasa perbuatan itu mendatangkan pahala. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka mereka adalah telah berbuat sebaik-baik perbuatan, padahal dikatakan oleh Allah mereka adalah ahsarina a'mala, orang-orang yang paling merugi amalannya. Artinya ikhwan fillah jazakumullah, dari hadis ataupun ayat ini tadi, di antara perkara penting yang kita ambil faedah bimbingan bagi kita adalah mesti ketika kita menginginkan amalan kita diterima di sisi Allah, maka harus kita dasari dengan bimbingan ilmu. Kita mesti tahu secara pasti itu amalan ada tuntunannya, ada dalilnya, ada contoh, ada syariatnya. Baik dalil dalam Al-Quran ataupun dalil dari hadis, hadis Rasul yang sahih. atau ijma para sahabah radhiyallahu anhum ajmain, karena ijma'nya para sahabah itu adalah hujjah, dalil. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan, la tajtami'u ummati 'ala ad-dalalah, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Apa yang disepakati oleh umat pasti adalah al-haq. Kalau ada yang menyelisih, ada yang berbeda dan sebagainya, perlu dilihat mana yang rajih. Tapi kalau sudah disepakati, pasti perkaranya benar. Makanya ijma itu ada termasuk bagian dari hujjah. Rasulullah SAW sendiri dalam hadis tentang akan adanya perpecahan, perselisihan, perbedaan pendapat yang banyak, beliau memberikan solusi jalan keluar keselamatan. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham, artinya pegangi kuat-kuat, jangan dilepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan tinggalkanlah oleh kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, yang baru, yang tidak ada tuntunan dari sunnah Rasul atau sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sehingga di sini pentingnya untuk kita terus mempelajari bimbingan agama, bimbingan syariat, apa yang menjadi tuntunan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di dalam pelaksanaan ibadah kita. Lalu dalam hal akidah supaya kita terbebaskan dari syirik, tauhidnya benar. Lalu dalam hal amaliyahnya adalah agar kita terbebaskan dari bid'ah-bid'ah dasatil umur, perkara-perkara yang diada-adakan, yang tidak ada tuntunan dan contohnya, yang kita telah mengetahui itu adalah amalan yang batil mardud, dikatakan oleh Imam Nawawi As-Syafi'i rahimahullah ta'ala, amalannya keliru dan tertolak. Untuk itu ikhwan wa jazakumullah, kita insyaallah melanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram yang memuat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bimbingan ibadah yang dikumpulkan dan ditulis sekarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita masih di bab syurutish shalah, bab syarat-syarat salat, hadis yang ke-218-219, yaitu kita telah selesai membahasnya tentang menjelaskan gerakan-gerakan yang bukan termasuk dari gerakan-gerakan sholat. Kita sekarang bahas sebagai tambahan sebelum kita masuk bab sutroh musalli, bab tentang sutroh bagi orang sholat. Ya, ini kita bahas tentang an-niyah, tentang niat, karena beliau tidak membawakan hadis permasalahan ini. Sementara para ulama, mereka memasukkan niat itu adalah termasuk syarat min syurutis shalah, termasuk syarat dari syarat-syarat salat. Nah, secara rinci syarat-syaratnya salat itu ada 9. Ada 9. Pertama, Islam. Itu syaratnya. Karena kalau tidak Islam, tidak akan diterima salat itu. Yang kedua adalah berakal, akil, orangnya berakal. Nah, sehingga orang yang majnun, hilang akalnya, kalau dia sholat, dia gak diterima. Tidak sah sholatnya. Nah, baru sholat isya dalam keadaan mabuk. Nah, maka tidak sah sholatnya. Dia nanti dalam keadaan sadar harus mengulang. Yang ketiga adalah dia, yakni balik, sudah balik. Nah, yang keempat adalah satrul aurah, menutup aurat. Yang kelima adalah istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Nah, yang keenam dukhulul waqti as-salah, masuknya waktu salat. Masuk waktu salat. Yang ketujuh adalah taharah minal najas, taharah minal hadas, bersuci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Yang kedelapan adalah istinabu an-najasah. Nah, terhindar dari najis. Dan yang terakhir kesembilan adalah an-niyah, niat. Nah, 1-8 sudah kita bahas. Beliau menyebutkan di antara dalil-dalilnya yang sudah kita lewat. Maka kita akan berikan tambahan tentang bab syurutus shalah ini, tentang niat. Karena niat ini termasuk syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat. Dan ini ijma' dari kalangan ahlul ilm, ijma' para ulama, anna shalah la tujzi'u illa bin niyyah, bahwasanya salat itu tidak sah kecuali dengan niat. Kecuali dengan niat. Yang menyebutkan ijma' diantaranya adalah al-imam Ibnu al-Mundhir di dalam kitab al-Awsat. Begitu juga al-imam As-Sayrazi dalam kitab beliau Al-Muhadzab yang disarah oleh Imam Nawawi, Majmu' Syarah Muhadzab. Dan yang selainnya termasuk al-imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Ijma' para ulama bahwasannya niat itu termasuk syarat, syarat sahnya salat. Dalilnya adalah surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan niatnya untuk Allah, menjalankan agama ini, menegakkan agama ini. Ibadah kepada Allah disyaratkan mukhlishina lahuddin, ikhlas hanya untuk Allah dalam menjalankan agama ini. Hal yang lainnya adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Nah, Imam As-Syafi'i rahimahullah menyebutkan Hadis ini masuk dalam bab-bab fikih, 80 bab dari bab-bab fikih. Di antaranya adalah bab salat. Nah, di antaranya bab salat. Karena ada amalan tanpa niat itu sah amalannya, sudah gugur bagi dia kewajiban. Nah, sekalipun dia tidak ada niat. Nah, misalnya antum bayar utang, antum punya utang. Nah, antum punya utang. Teman antum tahu bayar utang. Dia punya utang. Dah, biar saya yang bayar. Saya yang balikan utangnya kepada si A. Ini ya, teman saya kan punya utang sama antum. Ya, ini saya bayarkan. Teman-teman antum, ya, ya nggak ada niat, dia belum, dia nggak tahu. Nah, sekalipun dia nanti lupa atau nggak ngebayar, tapi sudah gugur. Sudah gugur karena ada yang membayarkannya. Nah, ini tanpa niat pun adalah sudah sah, sudah gugur utang dia. Ketika dia mau bayar, ini saya utang, oh sudah dibayarkan sama teman kamu. Oh gitu? Oh enggak, itu belum saya niatkan yang kemarin itu. Teman saya itu yang bayar, berarti saya belum niat itu. Ini baru saya niat. Enggak usah. Ya. Kamu alhamdulillah kalau begitu. Itu aja. Enggak usah. Oh, kemarin tuh belum saya niatkan itu. Ini yang baru saya niatkan. Innamal a'malu binniat. Amalan kan tergantung pada niat. Nah, ada amalan-amalan yang tanpa niat itu. Nah, sudah sah. Jazakumullah. Ada seorang suami ditasrih, sorohah, jelas bahasanya. Padahal dia gak ada niat untuk menceraikan istrinya. Secara niat enggak, cuma dia main-main. Guyonan. Tak ceraikan kamu. Udah, jatuh itu talak. Walaupun dia gak ada niat. Nah, makanya jazakumullah. Beda kalau dia bukan sorohah, tidak sorohah, misalnya udah kamu mulai besok pulang aja ke rumah orang tuamu. Suaminya, istrinya masih bingung ini, apa maksudnya ini? Pulang karena dia mau masuk kerja, ninggalin saya seminggu atau 3 bulan karena masuk kerja, ya, atau ini suruh pulang-pulang artinya pisah, cerai. Nah, kalau begitu itu perlu ditanya dia niatnya apa dengan ucapan itu. Niatnya apa? Oh, niat saya enggak saya cerai itu, niat saya itu kamu pulang aja besok karena saya besok ada borongan kerjaan di daerah luar sana. 3 minggu gak pulang. Oh, gitu. Itu kalau itu baru ditanya niatnya apa dengan omongan itu. Tapi kalau niatnya iya, maksudnya itu memang kata-kata cerai, ya sudah. Nah, tapi kalau tasrih, sorohah, nah, maka jatuhlah talaknya. Walaupun dia sebenarnya tidak niatkan. Hati-hati. Hanya gak boleh main-main dalam masalah yakni cerai, dan juga gak boleh main-main dalam hal nikah. Ikhwan fillah jazakumullah. Beda dengan salat, ini adalah harus dengan ada niat. Salat, zakat, kemudian misalnya kurban. Ini termasuk ibadah-ibadah yang harus ada niat. Kita kembali. Jadi dalilnya adalah hadis innamal a'malu binniat. hanya. Kemudian sekarang ikhwan jazakumullah pengertiannya. Niat itu secara bahasa adalah artinya al-qasdu wal iradatu. Al-qasdu wal iradatu. Keinginan dan adanya kehendak. Ingin dan hendak. Nah, itu pengertian niat secara bahasa. Sehingga kapan seseorang sudah ada keinginan dan kehendak, dan namanya keinginan dan kehendak itu tempatnya di mana? Di hati. Makanya sepakat para ulama, an-niyah mahalluha fil qalbi. Niat itu adalah tempatnya di qalbu. Niat itu adalah tempatnya di qalbu. Bukan di ucapan. Kalau saya tanya antum, antum datang ke sini tadi sudah antum niatkan atau belum? Sudah. Ya kan? Antum baca nawa itu enggak tadi? Enggak baca kan? Nah, padahal antum sudah niat tuh, sudah niatkan. Karena niat itu adalah al-qasdu wal iradatu, keinginan dan enggak. Antum ada keinginan mau datang ke ta'lim, alhamdulillah innamal a'malu binniat, antum sudah niat. Nah, antum datang ke ta'lim tujuannya apa? Lillah, untuk mendapatkan pahala dari Allah. Karena itu ibadah, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, bernilai ibadah. Sudah niat itu antum. Walaupun antum enggak baca nawa itu. Nah, misalnya. An adhaba ila majalisil ilmi. Misalnya. Ikhwanizyakumullah. Jadi niat adalah tempatnya di hati. Sekarang masalah berikutnya adalah hukum hukmul jahri bin niyah. Hukum menjaharkan. Menjaharkan bentuknya lafaz dengan pada niat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-22, kala kata beliau, wal jahru binniyati la yajib. Menjaharkan niat itu tidak wajib. Nah, menjaharkan niat tidak wajib. Berarti ada kemungkinan mungkin sunnah. Kata beliau, wala yustahabbu bittifaqil muslimin. Juga tidak sunnah. Dengan kesepakatan muslimin. Antum datang ke ta'lim. Ta'lim ibadah. Ikhwanul jazakumullah. Fisabilillah. Terhitung fisabilillah. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fisabilillah. Dan sebagian ulama menghukuminya hadisnya adalah marfu. Sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia di jalan Allah hatta yarji, hingga dia kembali. Nah. Sekalipun antum tidak melafadzkan niat. Antum sudah ada keinginan untuk datang ke majelis ilmu. Nah, wala yustahab, juga tidak sunnah. Demikian kata beliau. Bittifakil muslimin. Bal aljahiru bin niyah mubtadi'un. Bahkan orang yang menjaharkan niat itu adalah dia mengada-ada di dalam agama ini. Mengada-ada di dalam agama ini. Silahkan antum bertanya kepada orang yang menjaharkan niat nawaitu usolli maghrib salasa ra'atan fardhon lillahi, tanya mustaqbilal qiblah, apalagi lah. Nah, tanya dalilnya mana, hadisnya mana. Padahal sholat setiap hari dikerjakan oleh Rasulullah, dikerjakan oleh para sahabat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak murutnya saja, bahkan ada jeda antara qiraah ditanya oleh para sahabat. Sahabat ingin tahu apa yang dibaca oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takbir Allahu Akbar, beliau tidak langsung membaca Fatihah, terdiam sejenak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau baca sebelum engkau membaca Fatihah itu? Maka Rasulullah SAW memberitahukan yang dibaca oleh beliau adalah istiftah. Nah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'ata bainal masriki wal maghrib ila akhir. Nah, diamnya Rasulullah sesaat itu pun para sahabat ingin tahu, bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau baca? Kalau sekiranya itu menjadi bimbingan Rasul, tentu Rasulullah SAW akan beritahu kepada para sahabat, karena Rasulullah itu tidak boleh menutup-nutupi ajaran Islam, menyembunyikan bimbingan Islam, petunjuk Islam, harus menyampaikan Rasulullah SAW tugasnya. Sementara Rasulullah SAW tidak ada menyebutkan, mengajarkan kepada para sahabat, lafadznya niat ini kamu harus baca demikian. Tidak ada satu hadis pun, sekalipun hadisnya lemah, tidak ada. Makanya tegas Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-jahiru bin niyah fawal mubtadi. Orang yang menjaharkan niat, mengeraskan niat dengan lafadz, adanya lafadz, dia adalah orang yang mengada-ada dalam agama ini. Antum buka buku, misalnya bimbingan ibadah lengkap, bimbingan sholat lengkap. Padahal nggak lengkap itu. Di situ niatnya nawaitu usholli dan sebagainya. Mana dalilnya? Nggak ada ini. Katanya lengkap. Ya. Tidak ada dalilnya. Padahal ibadah itu harus mabniyah alal adillah. Ibadah itu harus dibangun di atas dalil. Harus ada tuntunannya. Nah, ikhwanul jazakumullah. Kata beliau selanjutnya, mukhalifun di syariati, dan menyelisih syariat. Idza fa'ala dzalika mu'takidan anahu minas syariah. Kalau dia meyakini yang demikian itu bagian dari syariat, dia justru menyelisih syariat. Kalau itu bagian dari syariat, mana dalilnya? Mana buktinya itu diajarkan, dituntunkan oleh Rasulullah? Dan siapa sahabat yang melakukan demikian? Harus ada, bisa dibuktikan, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, namanya amalan. Beda kalau, kenapa kamu baca alhamdulillahirrabbilalamin Fatihah di dalam sholat? Ada dalilnya. Rasulullah SAW menyatakan, la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Ada dalilnya. Kenapa kamu ruku membaca subhana rabbiyal azim 3 kali? Karena ada dalilnya. Itu yang dibaca oleh Rasulullah. Atau bacaan Rasulullah SAW misalnya, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika faghfirli, bacaan ruku atau sujud. Ada dalilnya. Sebagaimana hadis Aisyah yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahkan Rasulullah SAW membacanya sebagai pengamalan perintah Allah di dalam surah An-Nasr. Idza ja'at yakni surah An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka sejak turun surah tersebut, kata Aisyah, Rasulullah SAW memperbanyak bacaannya di dalam ruku dan sujud dengan yakni Allahumma subhanakallahumma wa bihamdi Allahumma gfirli. Nah, atau subhanakallahumma wa bihamdika faghfirli. Ada dalilnya. Jazakumullah. Jadi ini namanya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, sekarang ada lafaz niat nawaitu. Nah, nanti puasa ada nawaitu, shoma ghadin. Nah, mau zakat ada niatnya, mau berkorban ada niatnya. Nah, kalau semua amalan ibadah harus niat, berarti antum tadi mau ya keluar rumah, datang ke majelis ilmu harus niat. Bagaimana niatnya? Niatnya bagaimana? Karena tidak ada dalil lafadznya, saya yakin nanti beda-beda itu niatnya. Kan enggak ada ajarannya. Ikhwan jazakumullah. Demikian kata beliau. Sehingga ini menyelisih tuntunan syariat. Dolun yastahiku ta'zir. Kalau dia meyakini itu bagian dari syariat, bahkan dia adalah orang yang sesat, menyimpang, berhak untuk mendapatkan ta'zir, hukuman. Wal'ukubah. Dan sanksi ala dalik. Atas yang demikian, karena dia menambah-nambah sesuatu yang bukan bagian dari syariat. Wa qala, dan juga beliau mengatakan di jilid yang sama, wa ammal jahru bin niyah wa takriruha fa bid'atun sayyi'ah laisat mustahabbah bittifaqil muslimin. Adalah adapun menjaharkan, melafadzkan dengan jahr niat dan mengulangnya, itu adalah bid'ah yang jelek, yang tidak sunnah. Ini sepakat kaum muslimin. Li'annaha lam yakun yaf'aluha Rasulullah SAW wala khulafa'uhur rasidun. Karena tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, dan tidak pula pernah dikerjakan oleh salah satu dari khulafa'ur rasidin. Nah, bahkan di dalam ucapan beliau juga, yang maknanya kalau setiap ibadah, bahkan setiap perbuatan kita pengen kan bernilai ibadah. Makan saja kita pengen bernilai ibadah. Walaupun itu hukumnya asalnya mubah. Tapi kalau niatnya baik untuk menguatkan jasad kita, jasmani kita, supaya kita bisa beribadah, kita bisa fit, bisa menjalankan aktivitas, menjalankan kewajiban, mencari ma'isyah, nafkah untuk keluarganya, ibadah. Nah, kalau kemudian mesti harus niat, ya ikhwan jazakumullah, kita enggak akan mampu mengerjakannya. Setiap mau berbuat niat, setiap mau berbuat niat. Ya, mau makan supaya makannya bernilai ibadah, kamu niat. Dilafadzkan niatnya. Bagaimana lafadznya? Nawaitu bagaimana selanjutnya? Nah, itu baru makannya. Mau ngangkat sendoknya niat. Nah, mau memasukkan nasinya ke mulut kita niat. Nah, ketawa kita susah, mau minum niat. Enggak mungkin kita bisa melakukan kalau segala amalan itu, semua amalan itu harus dengan lafaz niatnya. Enggak mungkin. Nah, terus kenapa kok hanya mengkhususkan sholat, puasa, zakat? Sementara ibadah itu sangat banyak. Bahkan amalan mubah saja bisa menjadi bernilai ibadah. Alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Yuridu bikumullah yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan, bukanlah Allah menginginkan kesulitan. Cukup dalam hati niat, namanya itu keinginan. Apa yang kita inginkan, itulah sudah niat. Kita mau makan, semoga dengan makan itu, niat kita. Makan itu bisa kuat badannya, supaya bisa beraktivitas, ibadahnya. Nah, aktivitas untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami, misalnya untuk cari maisyah, bekerja. Nah, bernilai ibadah. Tidurnya juga bisa bernilai ibadah kalau itu niatnya saya tidur supaya besok fit, bisa segera bangun malam, sholat malam. Nah, bisa hadir jamaah subuh. Sudah. Nah, bahkan orang yang niat dia ingin bangun malam, ingin sholat tahajud, qadarullah, dia enggak bisa bangun malam. Tiba-tiba terbangun sudah terdengar azan subuh. Dia dihitung dengan niatnya itu sholat malam. Nah, kalau semuanya harus dengan nawaitu, enggak bisa, kita enggak akan mampu menjalankan. Nah, demikian. Dan ini juga yang dijelaskan oleh para ulama, termasuk Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad, dan para a'immah, Imam As-Saukani rahimahullah dan yang lainnya. Sehingga beliau pun menyatakan ittifaqul muslimin, sepakat kaum muslimin, kecuali yang berpendapat yang pendapat itu adalah tidak teranggap karena tidak bisa dibuktikan secara pertanggungjawaban secara ilmiah. Nah, sekarang lebih lagi permasalahan berikutnya adalah hukum melafadzkan niat tapi tidak jahr. Ya, hukum melafadzkan niat tapi tidak jahr. Batin. Nah, tapi ada lafadznya. Nawaitu sholli. Itu. Cuman enggak jahr. Kadang orang yang dulu dididik dari kecil begitu, ikhwanul jazakumullah, dia sudah ngerti bahwasanya itu enggak ada. Ya, tapi terkadang terbetik itu. Nawaitu sholli. Sudah terbiasa masanya sebelumnya. Nah. Kembali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di Majmu' Fatawa jilid ke-22 halaman 231 beliau menyatakan, walakin tanaza'al ulama hal yustahabbu talafud bin niyah sirran amla. Namun ada berbeda pendapat para ulama. Apakah sunnah dituntunkan melafadzkan niat dengan sir, dengan tidak jahr, ataukah tidak dituntunkan secara sunnah? Ini menjadi dua pendapat yang ma'ruf, dikenal di kalangan para fuqaha, kata beliau. Sebagian dari kalangan mazhab Hanifiyah dan Syafi'iyah, begitu juga sebagian orang dari mazhab Hambaliyah berpendapat yustahabbu talafud biha likaunihi awqat, disunahkan melafadzkannya dalam keadaan tidak jahar. Ya, kalau jahar tadi sudah jelas. Kalau melafadzkannya niat itu tapi tidak jahar, yani syir, sembunyi, nah, cukup terucap di bibir, gak ada lafadznya, cuman bibirnya juga bergerak, atau dalam hatinya niat memang sengaja nawaitu sholli, nah, maghrib salasa rakaat fardhon billahi istiqbal kiblah. Sebagian berpendapat yustahabbu, sunnah. Kenapa? Alasannya awqat yang demikian lebih menegaskan, menguatkan niat yang ada dalam hati. Untuk menguatkan niat yang ada dalam hatinya sehingga dia lafadzkan dengan sembunyi-sembunyi, dengan lirih, tidak jahr. Sebagian lagi dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah dan selainnya berpendapat la yustahabbu at-talafud biha, melafadzkannya secara sir pun tidak sunnah. Lianna dzalika bid'ah la tungqalu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang demikian adalah termasuk perkara bid'ah yang diada-adakan, tidak ada penukilan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala an ashabi, dan tidak pula dinukilkan dari kalangan sahabat beliau alaihi salatu wasallam. Wala amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahadan min ummati, dan nabi pun tidak pernah memerintahkan seorang pun dari kalangan umatnya untuk melafadzkan niat. Wala 'allama ahadan minal muslimin, dan tidak pernah juga Rasulullah SAW mengajarkan seorang pun bagi kaum muslimin. Walau kana hada mashhuran masru'an lam yuhmilhu Nabi sallallahu alaihi wasallam washabu. Kalau sekiranya hal itu disyariatkan, kalau sekiranya itu misalnya disunnahkan, pasti tidak akan diremehkan, tidak akan disia-siakan, tidak akan ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena orang yang paling sempurna mengamalkan agama ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling sempurna mengamalkan agama ini setelah Rasul adalah para sahabat. Sampai mereka pun mendapatkan ridhonya Allah radhiyallahu anhum wa radhuan. Ma'a annal ummata mubtalatun min kulli yawmin wa lailah. Seiring dengan itu, umat pun adalah dituntut untuk mengamalkan setiap hari dan setiap malam 5 kali dalam sehari semalam salat. Namun Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan, menuntunkan, melafadzkan adanya lafadz-lafadz tertentu niat itu. Naam. Dan inilah pendapat yang paling sahih, paling kuatnya. Pendapat yang kedua. Walaupun sir tidak jahr, kalau jahr jelas itu adalah mengada-ada, tidak ada tuntunan. Kalau sir juga mengada-mengada, tidak ada tuntunannya. Walaupun sebagian ulama masih menganggap itu mustahab untuk menguatkan niat dalam hati. Nah, ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Sebagian berdalil kias. Nah, namun kias pun tidaklah sharih, tidak jelas. Mereka mengkiaskan amalan umroh ataupun haji ketika seorang itu berihram. Ihram. Rasulullah SAW menuntunkan amalan sunnah ketika sudah pakai pakaian ihram. Nah, niat ihram, dan niat ihram itu sendiri tidak ada tuntunan lafadznya. Padahal itu amalan ihram itu ada termasuk rukun. Rukun dari manasik umrah ataupun haji. Beliau pun tidak ada lafaz ihram. Ketika setelah pakai pakaian ihram, beliau naik kendaraan memulai perjalanan. Nah, di atas kendaraannya itu sebelum berangkat beliau bertalbiyah. Nah, melafadzkan di antaranya awal adalah labbaikallahumma umrotan. Nah, ya Allah, saya memenuhi panggilanmu umroh, dalam rangka umroh. Kalau nanti haji, labbaikallahumma hajjan. Ya Allah, saya memenuhi panggilanmu dalam rangka haji. Beliau melafadzkan. Nah, kalau ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau yang lainnya mengkiaskan. Nah, ini umroh dan haji ada lafadznya. Ada lafadznya. Sebagian ibadah itu dituntunkan syiarnya itu dilafadzkan, tapi tidak ada para ulama menyatakan itu adalah niat. Nyata-nyata tidak ada kata nawaitu di situ. Nah, tidak ada kata nawa itu. Bahkan sebelumnya ketika beliau ihram menjalankan itu, bahkan rukun memakai pakaian ihram itu, niat ihram tidak ada niat secara lafaz, padahal itu rukun. Nah, demikian. Sehingga ketika beliau pun tawaf, tidak ada tuntunan niat lafadznya nawaitu an atufa bil baiti sab'a aswat. Tidak ada. Sekali lagi, bagi yang berpendapat demikian, dituntut mana hujjah dalilnya. Sebutkan adanya tuntunan dari Rasul atau sebagian sahabat. Tidak ada sama sekali. Ikhwan fil din, azan yang baik. Loh, tapi itu pendapat loh. Pendapat ulama-ulama. Ulama tidak maksum. Nah, ya, ulama sekali berapapun, sebesar atau sebanyak apapun ilmunya, tidaklah maksum. Nah, ketika ada ulama berpendapat ini ada tuntunannya, yang satunya tidak berpendapat ini tidak ada tuntunannya, ini ada khilaf, kita adalah dituntunkan untuk mencari mana yang pendapat yang paling kuatnya. Tidak boleh sembarang ikut-ikutan, tidak semua pendapatnya ulama mesti diikuti. Apalagi dalam masalah khilaf, ada perbedaan, berarti namanya ada perbedaan, ini mesti ada mana yang pendapat yang terkuat. Nah, apalagi dalam hal ibadah, mesti harus ada dalil. Bukannya kita merendahkan ulama tersebut, ya, tidaklah kita, mencaci atau mencela ulama tersebut, tidak pula menjatuhkan kredibilitasnya, namun dalam hal, pendapat-pendapat ulama pun ada perselisihan dan ada yang keliru dan ada yang benar. Demikian. Imam As-Syafi'i rahimahullah contohnya masyhur. Beliau ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ada pendapat lama dan ada pendapat baru. Nah, pendapat barunya berbeda dengan pendapat lamanya. Demikianlah namanya ulama. Waktu dia berpendapat lama dulu, ya sudah ulama, termasuk ulama. Tapi di berikutnya merubah pendapatnya. Namanya ilmu berkembang. Mungkin dia pendapatnya demikian, belum sampai hadis. Ketika sampai kepada beliau hadis, karena tidak mungkin semua hadis datang semuanya sekaligus. Namanya ilmu juga bertahap. Nah, demikian diantara sebabnya adanya perbedaan ulama. Bahkan satu ulama beda pendapat. Dulu begini, sekarang begitu. Misalnya. Begitu juga Imam Syaukani rahimahullah. Kitab-kitab beliau sendiri. Nah, beliau memiliki beberapa kitab masalah fikih. Kitabnya yang dahulu pendapatnya A. Kitab yang belakangan pendapatnya B. Kok bisa? Maka kalau yang demikian diambil menurut beliau yang terkuat adalah pendapat terakhirnya. Dan ini mendidik kita untuk kita tidak fanatik buta kepada ulama tertentu. Kalau fanatiknya kita kepada Rasulullah jelas. Karena kita ketaatan kepada Rasulullah itu mutlak. Ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul itu mutlak. Nah, tidak ada batas. Tetapi kalau ketaatan dan mengikutinya kita kepada manusia selain Allah dan Rasul, ada qaid, ada batasan. Selama ya yang kita ikuti itu benar. Tidak keliru, tidak salah. Masa ulama salah? Ya bisa lah. Namanya manusia. Kalau sekiranya salah, ya Imam Syafi'i tidak akan merubah pendapatnya yang dulu. Kalau sekiranya dia merasa enggak salah. Nah, bahkan beliau pun menyatakan, kalau kalian mendapati pendapatku itu bertentangan dengan hadis, kata beliau, Ikhwan Izzatullah, udil hadis watruk qawli, ambillah hadis dan tinggalkanlah pendapat. Beliau mendidik kita untuk tidak taklid buta kepada beliau. Begitu juga imam-imam yang lain. In sahal hadis fawa madhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah madhabku. Nah, demikian. Ikhwan Izzatullah. Kalau ada kemudian orang bermadhab itu kemudian fanatik buta, itu saya yakin kalau dia ketemu Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tidak setuju dia punya taklid buta. Pokoknya ini pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau enggak begini, enggak. Nah, apakah Imam Syafi'i maksum? Tidak. Apakah Imam Ahmad maksum? Tidak. Nah, yang maksum itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat saja, ya walaupun sedikit, ada di kalangan mereka berbeda pendapat. Nah, makanya pendapatnya satu seorang sahabat, apalagi diselisihi oleh sahabat yang lain, itu belum bisa menjadi hujjah. Yang bisa menjadi hujjah itu kalau sudah sepakat, ya, tidak ada diselisihi oleh sahabat yang lain. Sepakat, itu baru hujah. Tapi kalau sahabat A berpendapat ini, sahabat B pendapatnya yang lain, nah ini masing-masingnya tidak bisa menjadi hujah, kecuali setelah kita mengetahui mana yang ya ini lebih benar, lebih kuat pendapatnya, sesuai dengan dalil nas Al-Quran ataupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Hanifah Jazakumullah. Karena ini termasuk perselisihan yang terjadi, masalah niat ini. Namun kita dididik untuk mendudukkan suatu perkara itu dengan cara ilmiah, sekali lagi. Ya, bisa dipertanggungkan, dipertanggungjawabkan secara ilmu. Bukan artinya perkara perbedaan pendapat ini dibahas, bukan artinya untuk memecah belah, bukan. Tetapi kita membahas, sekali lagi, kita ingin tahu mana pendapat yang paling rajih, yang paling kuat. Dan dalam masalah fikih demikian, fikih, Ikhwanul Jazakumullah, itu adalah ada banyak pendapat-pendapat-pendapat, beda-beda satu dengan yang lain, sehingga adanya madhahib di situ, madhab. Madhab itu kan artinya pendapat. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu kita dituntunkan untuk mencari mana yang arjah, yang paling rajih, asah, yang paling sahih. Loh, masa kita justru menghukumi? Ya bisa, kita kan dituntut untuk mencari ilmu kita ini. Kalau kita enggak tahu, ya tanya kepada ahli ilmu yang tahu. Ini kok ada pendapat ini A, B, C, D. Mana ini yang kuat? Oh, A ini dalilnya ini, B ini dalilnya ini, C ini. Setelah diteliti, A ini ada dalilnya tapi hadisnya lemah, berarti gak bisa. B ini ada dalilnya dan ini dalilnya sahih. Oh, ini berarti yang kuat. C ini kias, tapi kiasnya, ya, kias yang tidak pada tempatnya. Oh, ini jelas berarti gak benar juga. Kan begitu, untuk kita ketahui mana yang paling. Bukan untuk kita memecah belah umat, justru kita ingin mengetahui mana amalan yang kuat untuk kita amalkan. Karena ada image, jangan membahas khilafiyah. Ikhwan jazakumullah, kitab para ulama, apalagi kitab-kitab mutawalat yang besar-besar, yang kitab panjang-panjang, pembahasan fikih pasti dibahas. Menurut madhab ini, madhab ini, madhab ini. Ini perkara khilafiyah. Nah, perkara khilafiyah, namanya khilafiyah itu perbedaan pendapat. Tetapi dibahas bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk memecah belah, tapi untuk diketahui mana yang rajih. Dari perbedaan-perbedaan itu, mana yang terkuatnya untuk kita pegang. Begitu. Ikhwanul Jazakumullah. kalau misalnya seseorang dia fanatik buta misalnya, madhabnya ya Syafi'i misalnya, kalau enggak Syafi'i enggak misalnya, kalau begitu ya silakan. Ternyata dia buka toko, tokonya ada ya barang-barangnya sudah dikasih label harga, ini orang beli ngambil kasih uang. Kita bilang, loh katanya kamu madhabnya Syafi'i, kalau enggak Syafi'i enggak. Loh, kenapa memang? Saya Syafi'i Imam. Ini jual beli kamu enggak sah. Imam Syafi'i berpendapat namanya jual beli harus ada ijab kabul. Saya beli barang kamu ya. Satunya ya, ya. Ada ijab, ada kabul. Kalau enggak ada ijab kabul enggak sah. Ayo. Ya, berarti model-model apa itu? Seperti mart itu. Nah, enggak sah semua itu. Benar kan? Enggak menyelisihi dari mazhabnya. Ikhwan jazakumullah. Dan harus kayak seperti pernikahan. Nah, harus ada ijab kabul. Dagang pun begitu harus ada ijab kabul. Karena syarat dagang syarat jual beli kan ijab kabul. Nah, cuman masalahnya nanti menurut mazhab yang lain, ya syaratnya ijab kabul, tapi apakah disyaratkan harus dengan lafaz? Nah, itu yang berbeda pendapat. Menurut mazhab Syafi'i harus dengan lafaz. Saya beli barang kamu ya seharga 25.000. Ya, saya setuju. Baru sah. Kalau cuman ada tulisannya 25.000, ya sudah. Nih. Diam-diaman aja belum sah itu. Nah, ikhwan jazakumullah. Sekali lagi, pembahasan ini kita singgung permasalahan ini, ikhwan jazakumullah. Sekali lagi adalah dalam rangka untuk kita mengetahui ar-rajih minal marjuh, pendapat yang terkuat ya, dari pendapat yang marjuh untuk kita pegangi supaya amaliah kita adalah kita menginginkan amalan-amalan yang yakni benar atau dari perselisihan itu yang lebih benar atau lebih sahih yang kita ketahui dijelaskan oleh para ulama. Nah, kita kembali kepada para ulama karena fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan alhamdulillah para ulama sudah menjelaskan dalam kitab-kitab termasuk seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini tadi dalam bab niat, Al-Imam Qayyim, para ulama, imam yang lainnya. Ini pendapatnya si fulan, pendapatnya si fulan, pendapat si fulan. Yang rajihnya demikian. Masih ada beberapa pembahasan masalah tentang masalah niat ini, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang tanya kan? Keluar dari rumah. Ya. Nah, sudah niat sholat, saya yakin dia mau sholat. Ini waktunya maghrib kan, dia keluar dari rumah untuk sholat. Dia pasti itu niat untuk sholat. Nah, dan niatnya sholat maghrib, nggak mungkin dia waktu itu terbetik saya mau sholat duhur. Padahal waktunya maghrib, nggak mungkin. Kalau dia orangnya lurus, nggak miring-miring, artinya nggak irang. Enggak hilang akalnya kan gitu. Ya, sudah teranggap niat. Ikhwan jazakumullah. Walaupun dia tidak lafadzkan di dalam hatinya. Kan sudah ada qasdu, keinginan. Namanya keinginan dia ke masjid itu apa? Mau jualan. Enggak mungkin. Ya, dia ke masjid itu mesti niat ingin salat. Dengar adzan, hayyalash shalah, tergerak hatinya pengin segera ambil wudhu. Ya sudah, dia ada keinginan untuk mau sholat. Nah, gitu. Jam 9 pagi, dia pengen ke masjid. Nah, saya yakin dia gak ada niat untuk sholat duhur itu. kalau waktu itu gak ngelindur, ya, gak ngiko, atau gak hilang ingatan. Karena belum waktunya. Terus ngapain dia? Gak tahu apanya dia. Tanya aja. Kamu kok mau kemana kamu ke masjid? Lo ngapain? Ini baru jam 9. Udah saya mau ketemuan teman di sana. Nah ya kan? Wallahu a'lam bissawab. Kenapa Pak? Ada yang mau tanya Pak? Hah? Iya. Yeah. Kita sebagai makhluk masuk juga takdir. Dapat lagi. Nawa itu. Enggak. Betul. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, ju'ilal imam liyutamma bi, imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fa kabbiru. Kalau imam takbir maka bertakbirlah. Tidak ada. Kalau imam takbir mulailah kamu niat usolli nawa itu. Tidak ada. Kalau imam takbir santap. Meluruskan niat artinya adalah niatnya hanya untuk Allah, ikhlas. Jangan salat niatnya untuk dilihat orang. Seorang yang saat itu dia akalnya sehat, lurus, benar, ada. Dia dengar adzan salat zuhur, dia pengin datang ke masjid, dia sudah. Di sini adalah qasdu di salatid zuhur pasti. Enggak mungkin. Dia niat salat asarnya nanti kalau waktu asar. Kalau dia waras. Kalau enggak waras ya bukan pembahasan kita. Ya kah? Iyalah. Mau diyakinkan? Coba aja antum tunggu orang setiap datang ke masjid ke sini. Ini salat asar kamu niat apa tadi? Pasti jawabannya salat asar semua. Tapi kalau kamu mau tanya. Takbir, kita sampai mampu juga takbir ya. Meluruskan niat. Enggak perlu. Meluruskan niat karena Allah. Ya, kalau meluruskan niat artinya untuk Allah ya harus. Itu harus senantiasa kita luruskan. Kalau meluruskan niat bukan hanya mau takbir saja, dalam sholat pun harus kita luruskan niat. Apa artinya? Di tengah-tengah sholat kita jangan sampai riya. Oh ada, ya. Nah kita pengen ya ini dilihat oleh orang. Dalam tengah sholat pun ya tetap harus meluruskan sholat. Niatnya hanya untuk Allah. Dan tidak perlu dilafadzkan. Allah Maha tahu. Ya Allah maafi sudur. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam dada hati kita. Itu maksudnya meluruskan niat. Bengkok niatnya kan diluruskan. Bengkoknya itu karena niat ke selain Allah. Itu perlu diluruskan. Bukannya ini sholat duhur, bengkoknya sholat asar. Ya mungkin kalau orang itu sehat. Iya kan? Itu meluruskan niat. Bisa dipahami? Iya. Itu wakilnya begitu. Orang yang baru datang tadi ngangkat dia jadi imam. Iya, berarti. Ya. Tujuannya menjaharkan apa? Dia tidak ngangkat yang baru masuk ini, yang baru datang ya? Oh, ditepuk, ngasih tanda. Iya, kalau begitu menjadikan imam, ya kan? Menjadikan imam. Maka dia adalah sholat, ya kan? Sholat fardu, sholat maghrib misalnya, kita pada sholat badiah. Nah, kita boleh menjaharkannya. Nah. Ya, badiah itu maksudnya badal maghrib. Yang ikuti ini sholat maghrib, boleh? Boleh. Ya ini yang makmumnya sholat. Eh? Badal maghrib, sholat apa terusan? Ya. Ya, ba'da Jumat, ba'da duhur, ba'da isya. Itu namanya nanti ba'diyah. Artinya ba'diyah itu setelah. Begitu. Sama dengan kita, karena kita ini umatnya Muhammad, Nabi Muhammad, mengikuti tuntunan beliau, kita sendiri Muhammadiyah. Gitu, karena pengikutnya Muhammad. Iya. Ba'diyah itu dari kata ba'da, yakni ba'diyah. Gitu. Bisa dipahami. Nah, itu namanya nisbah, penisbahan. Nah, karena kita mendakwahkan Islam, maka dakwah kita disebut Islamiyah. Misalnya itulah. Nah, karena kita mengerjakan salat itu setelah salat fardu disebut ba'diyah, yang sebelumnya disebut qobliyah. Gitu. Nah, sama dengan kita. Jadi boleh, ya, boleh menjaharkannya. Nah, ya, tetap dua rakaat kita sholat sunnah, dia sholat fardu, boleh. Nah, boleh. Kalau dari awal kita, yakni mengimami dia, ya, kita sholatnya menyamakan dia. Tapi yang utamanya dia yang wajib itu dia yang menjadi imam. Kalau mulai dari awal, ya dari awal. Nanti ada riwayat seperti riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, beliau yakni sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pulang ke kaumnya, beliau mengimami sholat bagi kaumnya. Padahal beliau sudah sholat, ini boleh. Nanti sholat beliau teranggap sholat sunnah, kaumnya sholat wajib. Seorang suami sudah sholat jamaah di masjid, pulang ke rumah tanya istrinya sudah sholat belum? Belum, ayo tak imami. Suaminya imami sholat, bacanya jahr. Nah, karena sholat jahr, boleh. Masa istrinya suruh imam? Nah, suaminya imam sholat maghrib, suaminya 3 rakaat, terhitung dia sedekah, terhitung sunnah dia. Karena wajibnya sudah tadi ngikut di masjid. Tetap 3 rakaat. Kalau ini tadi 2 rakaat karena memang dari awal dia sudah niat ba'diyah maghrib yang 2 rakaat. Ya, ba'da maghrib. Baik. Bisa dipahami? Wallahu a'lam bishawab. Oh, masih ada. Satu lagi. Jadi makmum. Yang ini tadi, yang ditanyakan ini tadi. Nah, boleh, boleh menjaharkannya. Iya, pertengahan pun boleh. Nah, boleh menjaharkannya. Kita diangkat sebagai imam di pertengahan sholat kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, kalau ada kekurangan dan kesalahan saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.